Berkhayal indah semua tentangmu, segalanya yang baik di dirimu terekam indah di sini. Arah yang ku tuju dan itu ada.